Barat hati, nona, ale mau pikir, kas tinggal beta sendiri di sini di kamar sepi ini sayangnya. Ada bangku berganti beta pung bantal, obat tamang beta tidur di sini. Cuma ale nona sayangi. Biar sampai lain sing sama.